Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitin wa a'udzu bika rabbi an yahdharun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil 'azim. Ikhwatul iman, kisahnya A sampai Z, hatta hadirnya kita di rumah Allah Masjid Az-Zikra ini sebenarnya bukan kemauan kita, tapi Allah yang mau. Allah ilhamkan kepada kita kesenangan beribadah kepadanya. Sungguh itu di antara tanda-tanda Allah mencintai hamba-Nya. Idza haballahu 'abdan a'tahu hubbal 'ibadah. Bila Allah mencintai hamba-Nya, maka hamba itu Allah beri kesenangan beribadah. Salat di awal waktu, berjamaah di masjid. Semoga kesenangan ini Allah perkenankan hingga akhir hayat kita. Kembali dalam majelis Cahaya Hati Antep ini, kita bersama guru-guru yang mulia. Kita ingin selalu bersama Rasulullah dalam sunnahnya. Ikhwah, kali ini judulnya Benteng Iman, bersama Ustaz Fauzan dan Qari dengan suara indah Ustaz Idris. Kita mulai taujih Rabbani, simak baik-baik. InsyaAllah rahmat Allah taburkan, tebarkan untuk kita semua. Surah Ali Imran ayat 134-135. Akhifillah Ustaz Idris, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Subhanallah. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hiasilah bacaan Al-Quran dengan suaramu yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi syarrafa al-anama bisahibil maqamil a'la. وكمل الصعود بأكرم مولود حوى شرف وفضل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعظم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد. حاضرين pemirsa Cahaya Hati INTV di masa yang akan berada, kita hormati bersama guru kita Da'i Allah wa Rasulih Pakai Haji Muhammad Arif bin Ilham Mata'an Allah Betul Hadih Masyarifah. Untuk masyarakat, para guru-guru kami yang saya hormati, syukur Alhamdulillah pagi hari ini kita sama-sama dapat berkumpul, bermuajahah, bertatap muka, guna untuk menggugurkan satu kewajiban kita menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka halaqah pagi pada pagi hari ini, dengan asa dan harapan bersama, mudah-mudahan berhimpunnya kita pada pagi hari ini, Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kita ilmu yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berikan kita keberkahan. Allah Subhanahu wa taala kelak jadikan kita manusia yang mulia memperoleh syurga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam aspek hidup dari kehidupan umat Islam, pada dasarnya manusia mempunyai pedoman yang pokok, yang lengkap, yang terterap dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Namun kemanfaatan manusia atas manusia yang lain dalam ajaran agama Islam merupakan salah satu pokok yang harus kita anut dan harus kita miliki. Kenapa? Pertemuan kita pada pagi hari ini karena berkah yang Allah berikan buat kita semuanya. Kumpulnya kita pada pagi hari ini karena berkah dan hidayah yang Allah berikan buat kita semuanya. Sehingga kita yang kumpul pada pagi hari ini, insya Allah, Allah berikan keutamaan dan keberkahan buat kita semuanya. Hadirin, secara tidak langsung kita sudah masuk ke ranah yang disebut oleh sahabat Ka'ab bin Akhbar. Beliau pernah berpesan kepada kita, al-husunu lil mu'minina minasyaitini thalathun, al-masjidu hisnun, wa dhikrullahi hisnun, wa tilawatil Qur'an hisnun. Benteng iman itu, kata sahabat Ka'ab bin Akhbar, bilang ada tiga. Yang pertama, masjid adalah benteng iman. Hari ini aktivitas awal kita sudah ada di masjid, insyaallah iman kita akan tambah, amin. Sebab kata hujjat Imamul Ghazali, iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kadang-kadang lebih, kadang-kadang kurang. Nah, kita kebanyakan kurangnya apa lebihnya tuh? Kata orang bijak bilang, iman itu seperti emas. Ada emas yang 24 karat, ada emas yang 23 karat, ada emas yang sekarat. Kira-kira kita emas yang mana? Yang sekarat. Nah, untungnya apa? Orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid, orang-orang yang senantiasa memakmurkan musholla, orang-orang yang senantiasa memakmurkan dan menghidupkan majlis taklim, itulah mereka-mereka yang mendapatkan hidayah maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Yang jawab berkah, yang enggak jawab saya doain umurnya panjang sampai kiamat enggak mati-mati. Yang memakmurkan rumah-rumah Allah, yang memakmurkan masjid-masjid Allah, bukan presiden, bukan menteri, bukan pejabat siapa, amanah bilang, hanya orang-orang yang beriman kepada Allah. Makanya jangan heran, jangan ganggu, dan jangan ragu, urusan hati adalah urusan iman. Urusan iman adalah urusan hati, urusan kita kumpul di masjid al-zikir yang tercinta ini adalah urusan hati dan urusan iman, betul. Kadang-kadang ada orang yang dekat rajin ke masjid, ada orang yang dekat malas banget ke masjid, ada. Ada orang yang jauh rajin ke masjid, ada orang yang jauh malas banget ke masjid, ada. Kadang-kadang ada yang ke masjidnya cuma satu minggu sekali salat Jumat doang, ada. Malas. Kadang-kadang ada yang ke masjidnya cuma satu tahun sekali salat Idul Fitri sama Idul Adha, ada. Kadang-kadang ada yang ke masjidnya begitu diumumin sama ketua masjid, inna lillahi wa inna ilaihi, ada yang kayak gitu. Subhanallah. Itulah mereka-mereka yang tidak akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan surga, bahwa surga mungkin tidak akan mereka rasakan. Kenapa? Hidup di dunia tidak pernah mengindahkan Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia dirinya enggak pernah ibadah. Hidup di dunia enggak kenal masjid. Jangan salahkan nanti di yaumul kiamah, jangankan masuk surga, bahwa surga mungkin tidak akan mereka rasakan. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita yang sentiasa kumpul halaqah pagi semacam ini, Allah berikan keutamaan buat kita semuanya. Kenapa? Sering saya bilang, yang namanya hidayah Allah berikan mahal buat kita semuanya. Enggak semua orang duduk mau bersimpul di masjid yang mulia ini, enggak semua orang mau duduk berilmu, belajar dan mengajar, tetapi mereka mendapatkan hidayah, insyaAllah Allah akan selalu berikan petunjuk buat beliau. Salat subuh yang kita kerjakan ini hadirin, banyak fadilah dan manfaatnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa amma salatul fajri, dan ada pun salat subuh, kata Nabi, fama min mu'minin ma safidul matil laili ila salatil fajr, tidak ada seorang mukmin yang berjalan di gelap kegelapan dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, arba'ina yawman fil jamaah, selama 40 hari 40 malam dia mau berjamaah salat subuh, kata Nabi, illa a'tahu bara'ataini, nanti akan diberikan dua kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Yang pertama, Allah bebaskan orang tersebut daripada tersentuh seluruh jilatan api neraka Allah Subhanahu wa taala, yang neraka saqar, neraka jahim, neraka hutama, neraka lawa, neraka jahannam, semua Allah bebaskan. Yang kedua, Allah bebaskan orang tersebut daripada sifat-sifat orang-orang yang munafik. Dengan kata lain, kalau kita beribadah salat subuh di masjid yang tercinta ini selama 40 hari terus dia mau berjamaah, insyaallah akan melahirkan sifat-sifat yang mahmudah, sifat-sifat yang terpuji dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap seluruh rangkaian ibadah kita yang kita kerjakan, baik yang kemarin, yang sekarang, yang besok, yang lusa, yang akan datang, senantiasa diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, selalu mendapatkan ganjaran pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, walillahil hamd. Iman turun naik lebih mudah turun ketimbang naik. Naik gunung itu susah, tapi turunnya gampang. Membangun masjid yang indah ini memakan waktu dan biaya yang besar, tapi menghancurkannya sebentar. Karena itu, jagalah iman dengan terus belajar Al-Quran dan Sunnah. Karena ilmu itu pintu hidayah yang mengangkat iman kita kepadanya. Bertambah ilmu, bertambah iman. Tentu ilmu yang membuat kita mengenal Allah sehingga semakin cinta kepada-Nya. Kalau sudah cinta, maka kita semangat beribadah kepada-Nya. Yang kedua, hadirilah majelis ilmu, majelis zikir. Berkumpullah dengan saudara-saudara kita yang saleh, yang mereka disibukkan untuk terus mendekat kepada Allah. Jadilah engkau orang saleh. Kalau tidak bisa, mendekatlah kepada orang soleh. Ada tawasobil haq, ada tawasobil sobar, ada tawasobil marhamah. Kemudian, bergurulah dengan ulama yang istiqamah. Tadi beliau menyebut, guru yang mengamalkan ilmunya, senang ke masjid, mudah menjumpai guru itu, di tengah masyarakat. Cahaya dia. Apa yang ia sampaikan itu yang dia amalkan. Kemudian, ilmu yang didapat walau sedikit, amalkan, dawamkan, azamkan. Karena kita mengetahui fadilah tahajud, lalu kita tahajud, naik iman kita. Mengetahui fadilah berjamaah di masjid, lalu kita ke masjid, naik iman kita. Karena tahu fadilah sholat duha, lalu kita sholat duha, naik iman kita. Tahu fadilah zikir, kita berzikir, naik iman kita. Tahu fadilah keutamaan wudu, lalu kita berwudu, naik iman kita. Tahu fadilah kurban, lalu kita berkurban, naik iman kita. Tahu fadilah keutamaan sedekah, lalu kita sedekah, naik iman kita. Jazakumullah Ustaz. Ustaz, nasihat antum luar biasa. Ustaz Idris, suara antum ajarkan santri-santri kami. Sayang kalau antum meninggal nanti. Allahu Akbar. Jazakumullah khairan katsiran. Jangan lupa amal jariah untuk pondok pesantren Jabal Sindur. Allahu Akbar. Ya Allah, berkahi yang beramal jariah, berkahi yang beramal jariah, selamatkan dunia akhirat, berkahi keluarganya. Hubungi Ahi Awaluddin 0856 90010, 0856 90010. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.